dalam sisi jiwamu. Ku rasakan getaran isi hatimu. Ku mencoba membawa dirimu ke dalam hatiku kini. Masih ada lagi kata cinta lagi yang ku harap hanyalah dirimu saja. Jadikan satu bahagia saat ini. Ku rasakan getaran isi hatimu. Bawa dirimu ke dalam hatiku kini. Oh, masih ada lagi kata cinta lagi yang ku harap hanyalah dirimu saja. Jadikan satu bahagia saat ini. Lagi kata cinta lagi yang ku harap hanyalah dirimu saja. Jadikan satu bahagia. Sampai